Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ciri mukmin sejati dalam dua kategori, wal kadhiminal ghaidhah wal afina 'anil nas. Mampu menahan amarah dan mampu memberi maaf kepada orang lain. Di tengah-tengah seperti ini sulit kita menahan amarah. Kemarahan dengan menghancurkan. Sulit juga kita memaafkan karena kita memang sering menuntut dari orang lain daripada diri kita sendiri. Maaf adalah kunci di mana kita bisa berbagi. Maaf adalah kunci di mana kita saling bersilaturahim. Dan hanya bermaaflah kita diberi lapang dada dan kehidupan luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Khalil Nafis untuk RAS FM. RAS FM Jakarta.